Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi at-tahirin, wa ashabihi al-akramin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-17 dari bulan Syawal 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Juni 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahannya untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita yang sempat terhenti dari bulan Rajab, sebuah karya dari Baqiyatus Salaf Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari fi ta'liqati ala syarhi sunnah lil imam al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas kaidah yang ke-13 yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah, wal qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu wa laisa makhluqan bi anna al qur'ana minallah wa ma kana minallahi fa laisa bi makhluqin wa hakadha qala malik ibn anas wa ahmad ibn hanbal rahimahumullah waman atau wamin qablihima minal fuqaha waman ba'dahuma wal mira'u fihi kufrun. Kata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, Al-Quranu kalamullah, adalah Al-Quranul Karim merupakan ucapan kalam, firman dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanziluhu wa nuruhu, Al-Quranul Karim merupakan satu hal yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan itu adalah cahaya yang bisa membawa hidayah bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Walaysa makhlukan, ditekankan oleh beliau bahwasanya Al-Quranul Karim ini bukanlah makhluk, bukan satu hal yang diciptakan. Li'annal Qur'ana minallah, karena Al-Quranul Karim ini benar-benar berasal dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minallahi fa laysa bimakhluqin, maka apapun yang datang dari sisi Allah jalla wa ala bukanlah makhluk. Wa hakadha qala Malik ibn Anas wa Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, dan inilah akidah yang dimiliki oleh al-Imam Malik ibn Anas, al-Imam Ahmad ibn Hanbal alaihim rahmatullah, wa man qablahuma minal fuqaha wa ma ba'dahuma, para fuqaha yang setelah maupun sebelum mereka pun memiliki akidah yang sama. Wal mira'u fihi kufrun, dan berjidal, berdebat tentang permasalahan ini merupakan sebuah kekufuran. Wal iyadhu billah. Dan ikhwati fillah yara'akumullah, kita telah sampai kepada pembahasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, bahwasanya sebahagian ahli dhalal mengatakan bahwa idhafah disandarkannya Al-Qur'anul Karim, disandarkannya kalamullah, ucapan Allah jalla jalaluh ini kepada al-makhluk ila khaliqihi. Ketika diucapkan kalamullah, ucapan Allah Jalla wa'ala, maka al-kalam merupakan makhluk. Ini yang di sampaikan dari syubhat sebahagian ahli dhalal. Mereka memberikan contoh naqatullah, untanya Allah, baitullah, rumahnya Allah. Maka disampaikan oleh beliau, bantahannya adalah fanaqulu hadza minal iftira'i wat talbis. Ini merupakan al-iftira'. Ini merupakan sebuah kedustaan. Wat talbis, usaha untuk menyamarkan mana kebenaran, mana kesalahan. Fal mudhafu ilallahi kisman. Kita sampai kepada pembahasan ini yang beliau sampaikan bahwasanya sesuatu apapun yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dua jenis. Jenis yang pertama idhafatu ma'anin. Maknanya yang disandarkan kepada Allah Jalla wa ala, dan yang kedua adalah idhafatu a'yan. Zatnya, sesuatunya, bendanya yang memang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ucapan beliau. Hafizahullah wa ra'ah. Al-ma'ani idhafatuha ila Allah. Idhafatu sifatin ila mausufin. Wahia idhafatun haqiqiyatun. Fahia min sifatihi Subhanahu wa ta'ala. Kalkalami wassam'i walbasari. Adapun jenis yang pertama, ketika sesuatu disifatkan, disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala, maka penyandaran tersebut kepada Allah merupakan sebuah sifat yang memang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan berarti yang disandarkan kepada Allah tersebut adalah sebuah makhluk. La, ini sebuah kesalahpahaman. Kalau tidak kita katakan sebagai sebuah kejahilan. Maka ini merupakan satu sifat yang disandarkan kepada al-mausuf, kepada Allah Jalla wa'ala. Wahia idhafatun haqiqiyah. Dan inilah satu penyandaran yang benar. Seperti apa? Seperti Allah Jalla wa'ala mensifati dirinya al-kalam, memiliki sifat berbicara, as-sam'i. Allah Jalla wa'ala memiliki pendengaran, al-basar. Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan. Ini semuanya hakikiyah. Bukan sekedar majas. Bukan oh maksudnya penglihatan Allah Jalla wa ala itu adalah demikian, demikian dan demikian. Oh maksudnya pendengaran Allah Jalla wa ala adalah demikian. La, kita tidak menerima ta'wilat al-batilah. Karena akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengajarkan untuk kita menerima dengan sempurna apapun yang keluar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki as-sama', memiliki al-basar. Maka kita imani secara hakiki Allah Jalla wa ala bisa mengucapkan firman-Nya al-kalam. Maka kita imani secara hakiki, bukan majas. Maka ini jenis yang pertama, ikhwati fillah yarakumullah. Adapun jenis yang kedua, disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, wa idhafatul a'yan. Adapun jenis idhafah, penyandaran a'yan kepada Allah Jalla wa ala, tapi merupakan satu benda, bukan satu sifat. Kannaqati wal baiti. Seperti yang disampaikan dari syubhat ahlul dalal tersebut, ketika disebutkan naqatullah, baitullah, untanya Allah Jalla wa'ala dan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru pembahasan makhluk di sini. Disampaikan oleh beliau, hadhihi idhafatu makhluqin ila khaliqihi. Ini benar penyandaran satu benda, satu zat, sesuatu yang ada di dunia ini, yang memang makhluk, yang memang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala kepada sang khalik, kepada penciptanya. Wahia idhafatu tashrifin. Penyandaran tersebut memiliki makna kemuliaan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk tersebut. Naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia. Baitullah, rumahnya Allah Jalla wa'ala, mulia. Ini menunjukkan tasyrif, kemuliaan yang ada pada makhluk-makhluk tadi, bukan sifat, berbeda dengan pembahasan yang pertama. Fahum khalatu bainal amrain. Oleh karena itu hakikatnya mereka itu tercampur aduk pemahamannya antara dua perkara ini, antara penyandaran yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah sifat ataukah makhluk. Karena kejahilan mereka, karena kesalahpahaman mereka, karena ketidakmauan mereka kembali kepada pemahaman yang sempurna yang dimiliki oleh para salaf, akhirnya keliru dalam bab akidah, akhirnya keliru dalam keyakinan mereka, sampai berkesimpulan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, sementara Al-Kalam adalah makhluk. Ini menunjukkan ketidakfahaman mereka terhadap nas-nas Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, walam yufarriqu baina hadza wa hadza. Ahlul dalal yang mencampur adukkan antara dua makna tersebut, mereka tidak bisa membedakan antara jenis yang pertama dan jenis yang kedua. Walidzalika nassa ahlus sunnati wal jama'ati ala hadhihi almas'alati fi kutubil aqaidi liyaruddu ala ahli dhalal. Oleh karenanya ahlus sunnati wal jamaah, para ulama, a'immah, membuat karya-karya dalam bidang akidah dan menjelaskan hal ini. Untuk apa tujuannya? Liyaruddu ala ahli dhalal. Tujuannya untuk membantah, membongkar syubhat mereka, orang-orang yang sesat dan menyesatkan, wal'iyadu billah. Ikhwati fillah yara'akumullah, karya-karya ilmiah yang dimiliki oleh para ulama ahli sunnah, karya-karya ilmiah yang dimiliki oleh salafun as-salihin, bisa membedakan mana al-haq, mana al-batil, mana yang benar, mana yang salah. Karena memang mereka terbimbing di atas pemahaman para salaf, karena mereka terbimbing di atas pemahaman para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa karya-karya ulama terdahulu itu memecah belah umat. Karya-karya ulama terdahulu itu isinya adalah kekakuan demi kekakuan, tidak fleksibel, sangat minim dengan yang namanya toleransi atau istilah-istilah apa yang mereka miliki. Tujuannya adalah mentanfir, menjauhkan manusia dari karya-karya ilmiah hasil para ulama. Ikhwati fillah yara'akumullah, min babil faedah. Pernah suatu kali Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Fauzan ditanya, wahai Syekh, apabila ada seorang yang mengatakan aku adalah seorang salafi, aku mengikuti madhab salaf, maka sebahagian manusia yang lainnya mengomentari hal tersebut bahwa itu bisa memecah belah umat, sehingga jangan kamu katakan, jangan kamu sampaikan, jangan kamu koar-koarkan, karena itu bisa memecah belah umat, bisa membedakan si fulan dengan si alan, bisa membedakan pihak ini dan pihak itu. Maka belum selesai sang penanya meneruskan pertanyaannya, langsung dipotong oleh Baqiyatus Salaf Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan, na'am, as-salafiyyin berhak untuk membedakan mana benar-benar, mana yang benar-benar di atas madhab salaf dan mana yang benar-benar mengikuti hawa nafsunya. Ucapan ana salafi, aku mengikuti madhab salaf dan yang semisalnya, kata beliau, memang benar ini bisa memecah belah, mengkotak-kotakkan umat. Naam. Tapi lebih tepatnya, membedakan mana salafiyin dan mana ahlul bid'ah, mana mubtadi'in. Sehingga ketika ada yang mengatakan mengklaim ana salafi, berarti orang-orang yang keluar dari jalur salaf mereka adalah mubtadi'ah, mereka adalah ahlul dalal. Seperti inilah kiasannya kitab para ulama, karya-karya ilmiah para ulama, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dengan hasil karya-karya mereka tersebut nampak perbedaan mana kutub ahli sunnah dan mana kutub ahli bid'ah wa dalal. Semuanya dijelaskan secara gamblang, secara sarahah, tidak ada yang disembunyikan. Aqidah ahli sunnati wal jamaah wahidah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman sekarang, sampai ke zaman-zaman yang akan datang, dan itulah yang akan membawa keselamatan bagi seorang muslim, seorang mukmin menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, dilanjutkan oleh beliau, wa idza kana Allahu laisa lahu kalamun kama yaz'umuna fa kaifa ya'muru wa yanha. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki al-kalam, tidak bisa berbicara, tidak bisa berfirman, seperti sebahagian dari ahli dalal berpendapat, berkeyakinan, berakidah dengan keyakinan tersebut, enggak boleh kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-kalam. Enggak boleh kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala memiliki betis. Enggak boleh kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan. Enggak boleh bagi kita untuk mensifati Allah jalla wa ala turun di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Itu semua bisa mentasybih, menyerupakan Allah jalla wa ala dengan makhluk-makhluknya. Sebagaimana makhluk-makhluknya punya tangan, sebagaimana makhluk-makhluknya punya betis, sebagaimana makhluk-makhluknya punya wajah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk tersebut. Ini syubhat. Anggap apa yang mereka sampaikan itu adalah sebuah poin, sebuah syubhat yang qawiyah, sebuah syubhat yang kuat. Wa illa, padahal syubhat itu seperti rumah laba-laba yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Dihadapkan dengan satu ayat dari Al-Quranul Karim, hanya satu ayat, akan hancur syubhat-syubhat tersebut. Ini kata beliau, anggap syubhat tersebut adalah syubhat yang qawiyah. Kalau seandainya Allah Jalla wa'ala tidak bisa berfirman, tidak bisa berbicara, sebagaimana persangkaan dari sebahagian mereka ahlul dalal, fa kaifa ya'muru wa yanha, maka bagaimana bisa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, bagaimana bisa Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Allah enggak bisa berbicara, Allah diam saja. Dari mana Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu? Wa hadza ma'nahu annaha ta'attala al-ahkamu syar'iyyah. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah dikatakan tidak bisa berbicara, tidak boleh untuk kita mensifati al-kalam bagi Allah jalla wa'ala, maka artinya Allah tidak bisa melarang, tidak bisa memerintah. Artinya lagi, kata beliau, hukum-hukum syariat sekian banyak akan terlantar. Wa yanhadimu aslu usuli wa huwa al-Qur'an. Bahkan syariat termulia yang ada di sekitar kaum muslimin, yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang mereka menganggap dan berkeyakinan bahwa itu adalah kitab suci, Al-Quranul Karim, akan hilang wibawanya, akan hilang kemuliaannya. Kenapa? Karena ini bukan dari kalamullah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa berbicara. Na'udzubillahi minal khudlani wadzalal. Fa'idha in hadama hadal asru in hadamal islam. Maka apabila Al-Quranul Karim sudah tidak mulia lagi di tengah-tengah kaum muslimin, maka tunggu, tunggu saja, Islam akan hancur dan binasa. Wal'iyadzu billah. Karena memang ini adalah makar yang dimiliki oleh a'da'ul Islam, a'da'us sunnah, minal kuffar wal masihiyin, bagaimana mereka mentargetkan bahwasanya kaum muslimin jauh dari Al-Qur'an, jauh dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih khusus jauh dari pemahaman salafunas salih. Karena mereka tahu seandainya seluruh kaum muslimin kembali kepada pemahaman para sahabat, hancur mereka. Akan berjaya Islam di seluruh penjuru dunia. Akan berjaya Islam mengikuti apa yang telah lalu dari jejak-jejak para pendahulu mereka. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, walakin hum yaludhuna bitanzihi walaysa hadha huwa tanzih. Ini hakikat ucapan mereka. Kalau seandainya mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat al-kalam, Allah tidak berbicara, karena kalau kita menetapkan hal tersebut berarti kita telah mengotori kesucian Allah Jalla wa'ala, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, maka mereka menghiasi syubhat ini dengan at-tanzih. Ini kami lakukan demi mensucikan Rabb kami. Ini kami lakukan demi mensucikan zat Allah Jalla wa'ala. Disampaikan oleh beliau, walaysa hadha huwa tanzihu, hadha ta'tilun. Ini hakikatnya bukanlah tanzih, bukan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini merupakan ta'til, sebuah ta'wil yang sesat. Wa farkun bainat ta'tili wa bainat tanzih. Dan sangat jauh perbedaan antara at-ta'til, menta'wil dengan ta'wil yang batilah, berbeda dengan at-tanzih, mensucikan. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha suci. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Bahkan Allah jalla wa'ala zat yang paling mengerti tentang apa yang ada di sisinya subhanahu wa ta'ala, dari asma' wa sifat, dari nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Bersamaan dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengatakan, menetapkan Allah jalla wa'ala memiliki as-sam'a, Allah jalla wa'ala memiliki al-basar, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-wajh, dan yang lainnya dari sifat-sifat yang telah Allah sendiri tetapkan. Kenapa kita mau mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kita? Kita ini manusia yang maha lemah. Kita ini manusia yang maha kotor. Wal'iyadzubillah, banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan. Terlalu banyak keharaman-keharaman yang kita amalkan. Terlalu banyak kemurkaan-kemurkaan Allah Jalla wa'ala yang kita tantang. Lantas kenapa kita mau menjadi orang yang seakan-akan paling bisa mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala? Ayatuha ahlal dalal, ayatuha ahlal ahwa, ayatuha al-mubtadi'ah. Kenapa kalian menganggap bahwa diri kalian adalah orang yang paling bisa mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah menetapkan sifat-sifat tersebut. Dan sangat berbeda jauh, seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, antara menta'wil dengan mensucikan, mentanzih. Wattanzihu huwa alladhi dhakarahu Allahu biqaulihi. Adapun mentanzih, mensucikan, memuliakan, mengagungkan Allah Jalla wa'ala, Rabb semesta alam, adalah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa sedikit pun dari kalangan makhluk-Nya dengan Allah Jalla wa'ala. Cukup imani ayat ini, telaah lebih dalam ayat ini. Wahai kaum mu'attilah, wahai kaum sufiyah, wahai kaum asy'ariyah, wahai kaum mu'tazilah, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sedikit pun yang menyerupai zat Allah Jalla wa'ala yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha-maha. Tidak ada yang menyerupai. Kalaupun kita tetapkan Allah Jalla wa'ala memiliki betis, kalaupun kita menetapkan Allah Jalla wa'ala memiliki dua tangan, kalaupun kita menetapkan Allah Jalla wa'ala memiliki wajah, kalaupun kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran, memiliki penglihatan dan yang lainnya dari sifat-sifat thabitah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetapkan. Allah tertawa, Allah marah, Allah tersenyum, semuanya. Maka kita menjadi seorang hamba yang tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Karena kita sudah beriman dengan ayat ini, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak mirip, tidak serupa, tidak menyerupai dengan sesuatu apapun. Itu yang harus kita camkan, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, hal ta'lamu lahu samia? Apakah kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan, memiliki sesuatu yang serupa? Allahu jalla wa ala benar-benar zat yang maha tunggal. Hadza huwa tanzih. Inilah hakikat dari at-tanzih. Cara mensucikan Allah Subhanahu wa taala, cara mengagungkan Allahu jalla wa ala, cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah ra'akumullah, telah diatur dalam syariat Islam. Telah diatur oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam syariat beliau yang sempurna. Semuanya telah ada. Telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk apa kita membuat cara tanzih, cara memuliakan, cara mengagungkan Allah, cara mensucikan Allahu jalla wa ala dengan metode-metode yang baru? Untuk apa? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan. Padahal Allah Jalla wa'ala telah berfirman, hadha huwa tanzih alladhi dhakarahu Allah, wa huwa nafyu ayyu syabbihal makhluku bil khalqi. Inilah cara mengagungkan Allah yang benar. Inilah cara mensucikan, cara memuliakan Allah Jalla wa'ala yang hakiki ketika sama sekali kita tidak menyerupakan Allah dengan satu makhluk pun. Au yusawal makhluk bil khaliq. Wal iyadu billah, atau kita menyamakan antara makhluk dengan sang khaliq. Hadza huwa alladhi yunazzahu Allahu jalla wa ala anhu. Inilah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya sendiri. Allah Maha Suci, Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung dengan apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah dari kalangan makhluknya sedikit pun, siapapun, sesempurna apapun makhluk tersebut. Enggak bisa disandingkan, apalagi diserupakan, ditasybih dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Amma nafyu sifat fa hadza ta'tilun nashi'un 'anit tasybih, fa hum syabbahu awwalan thumma 'attalu thaniyan wa laysa tanzihan. Fafarqun bainat tanzihi wat ta'til. Disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, adapun menafikan sifat-sifat Allah, pihak-pihak yang tidak mau menetapkan bahwa Allah jalla wa ala bisa turun di sepertiga malam terakhir, kelompok-kelompok yang tidak mau menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, memiliki wajah, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, dan sifat-sifat lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Ini hakikatnya kata beliau, ta'tilun nasyi'un 'anit tasybih. Ini adalah sebuah ta'wil, sebuah penyelewengan makna yang muncul dari diri mereka sendiri, dari kelompok-kelompok tersebut yang bermula dari at-tasybih. Sehingga kesalahan mereka itu ada dua. Fahum syabbahu awalan thumma attalu thanian wal iyadhu billah. Yang pertama mereka mentasybih. Kalau kita menetapkan Allah memiliki dua tangan, berarti Allah sama dengan manusia. Mentasybih mereka. Apakah mereka sadar atau tidak sadar? Kalau kita menetapkan Allah Jalla wa'ala memiliki betis, berarti sama dengan manusia. Mereka sendiri yang mentasbih. mereka sendiri yang menetapkan. Ini poin yang pertama, kesalahan yang ada pada mereka. Yang kedua, kata beliau, atau luthanian, ketika mereka sudah berpikir tidak boleh Allah ditasybih, tidak boleh Allah diserupakan dengan makhluknya, tidak boleh kita menetapkan Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki betis, Allah memiliki wajah. Kemudian mereka mentakwil. Kemudian mereka menyelewengkan maknanya. Oh, maksudnya dua tangan Allah dalam ayat tersebut itu kekuasaan. Oh, maksudnya betis dalam ayat tersebut adalah rahmat. Oh, maksudnya ini, itu, ini, la ilaha illallah, ittaqullah, ayyuha ahlad dalal wal mubtadi'ah, irji'u ila dinikum. Kembali kepada agama kalian, kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada Al-Qur'an, tanpa harus menyelewengkan makna-makna yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sendiri. La haula wala quwata illa billah. Sehingga mereka sekaligus terjatuh dalam dua kesalahan, dua kekeliruan. Yang pertama, menetapkan, menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan yang kedua, mentakwil, menyelewengkan makna-makna yang ada. Fa farqun bainat tanzihi wat ta'til, walaysa tanzihan. Ini bukan tanzih. Karena mereka sudah benar-benar terjatuh pada dua kesalahan, niatnya mereka mensucikan Allah agar kita mensucikan Allah, maka jangan kita tetapkan Allah memiliki dua tangan. Ini bukan mensucikan, maksud kami adalah mensucikan. La, kalau kalian mau mensucikan, mau memuliakan, mau mengagungkan zat Allah Jalla wa Ala yang maha sempurna, lakukanlah seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Lakukanlah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah seperti apa yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika mereka mensucikan Allah dengan caranya Rasul, ketika mereka mensucikan Allah dengan caranya Al-Qur'an. Maka farqun, perbedaan yang sangat jauh, kata beliau, antara at-tanzih, mensucikan ala mereka, wa ta'til, dan mentakwil. Gak bisa dijadikan satu. Karena yang mereka maksudkan sebagai at-tanzih, hakikatnya adalah at-tashbihu wa ta'til wal'iyadu billah. Kemudian kata beliau, hafidhahullah wa ra'ah, ja'atil asya'irah bishay'in ajibin a'jaba min qawlil jahmiyah. Ternyata ada kalau lain yang bernama al-asya'irah, asy'ariyah. Kata sebahagian pihak mengatakan, kami adalah berakidah, kami adalah kaum muslimin yang berakidah asy'ariyah maturidiyah. Akidah asy'ariyah, kata beliau, jauh lebih membingungkan lagi, jauh lebih parah dibandingkan ucapan sebahagian jahmiyah. Ucapan kaum jahmiyah masih mending. Ternyata kaum Asy'ariyah lebih parah dari kaum Jahmiyah. Apa ucapan kaum Asy'ariyah dalam akidah mereka fil babil asma'i was sifat? Qalu, mereka mengatakan, kalamullahi yang qasimu ila kismain ma'anin wa alfadhun. Bahwasanya ucapan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara makna, dan yang kedua secara lafaz. Wal ma'ani hiya kalamullah. Adapun dari sisi makna, itulah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yusafu bi anna lahu kalaman wa huwa al ma'na al qadim al qa'im bi nafsihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwa Allah Jalla wa Ala bisa berbicara, bisa berfirman, itu maknanya al qadim al qa'im bi nafsihi, dahulu, yang memang Allah Subhanahu wa taala dulu berfirman. Ketika itu, ketika Al-Qur'anul Karim turun, Allah berfirman. Ketika menyampaikan wahyu kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Ini akidah mereka. Amma annallaha yatakallamu biharfin wa bisautin fa hadza manfiyun indahum. Adapun sebuah akidah yang dimiliki oleh ahlu sunnah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf-huruf yang ada, dengan suara bahkan. Ini akidah ahli sunnah. Fahadha manfiyun indahum. Hal ini tidak bisa mereka terima. Anillah, tidak bisa mereka terima. Ini bukan sifat Allah Jalla wa'ala. Wa yakulun, dan mereka mengatakan, huwa ma'nan qa'imun binafsihi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makna. Makna ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara apa tidak? Mereka tidak bisa menjawab dengan lugas dan tegas. Mereka akan lari ke kanan, lari ke kiri. Mereka tidak bisa bersikap sebagai seorang yang mustaqim fi kalamihi, sebagai seorang yang lurus, sebagai seorang yang faham tentang akidahnya. Mereka sendiri rancu. Mereka sendiri kaum Asy'ariyah akan ragu dengan akidah mereka. Itu makna, makna dari ucapan firman Allah, ucapan Allahu Jalla wa'ala, qa'imun binafsihi subhanahu wa ta'ala, yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal lafzu, ini secara makna yang kata mereka jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, al-lafad, fahuwa kalamul makhluk. Adapun lafad-lafad, kata mereka, itu adalah kalamul makhluk. Kalam yang dimiliki oleh makhluk, kalamnya para makhluk, kalamnya manusia. Ai, kata mereka contohnya, huwa min kalami Jibril au min kalami Muhammadin. Yang lafad-lafad tadi bukan yang secara makna ya. Jadi kalau secara makna ini kita bisa terjemahkan ikhwati fillah yara'akumullah ayuhat talabah dengan tafasir. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, maknanya dari Allah. Nah, maknanya dari Allah, tafsirnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Oh, semuanya dari Allah. Sampai ke qul a'udzu birabbin nas. Semuanya dari Allah, tapi makna, bukan lafaz, bukan. Berbeda dengan ahlus sunnah. Maknanya, lafaznya semuanya dari Allah. Tapi kalau Asy'ariyah, maknanya dari Allah, na'am. Tapi lafaznya bukan. Lafaznya itu ucapan makhluk. Bukan ucapan Allah, bukan. Karena Allah tidak bisa berucap, tidak bisa menyampaikan lafad-lafadnya. Kenapa? Kalau kita menyampaikan, Allah bisa melafadkan huruf-huruf, Allah bisa bersuara, apa bedanya Allah dengan makhluk? Kembali kepada syubhat yang pertama tadi, wal'iyadzubillah. Maknanya apa kalau itu ucapan makhluk? Berarti Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril, itu adalah ucapannya Jibril. Itu adalah ucapannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka disampaikan bantahannya oleh beliau hafizahullah wa ra'a, faja'alul qur'ana mukawanan min syai'aini. Maka kaum Asy'ariyah ini hakikatnya telah mencampur aduk, menggabungkan dua perkara yang ada di dalam Al-Quran. Min makhlukin wa ghairi makhlukin. Yang pertama, Al-Quran itu makhluk, dan yang kedua, ghairu makhluk. Bingung mereka. Ya bingung, hakikatnya mereka bingung, enggak faham dengan apa yang mereka sampaikan. Intinya itu mereka satu. Ingin mensucikan Allah, ingin memuliakan Allah, tapi dengan cara mereka sendiri. Itu kesalahannya. Kalau mereka mau tawadhu, kalau mereka mau rendah hati, sucikanlah Allah, sucikanlah zat Allahu Jalla Jalaluh yang maha sempurna dengan caranya Al-Quran, dengan caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau ajarkan kepada para sahabat, selesai. Tapi mereka ini ka'annahum mutakabbirun, seakan-akan mereka ini sombong. Kami bisa mensucikan Allah dengan cara kami sendiri. Ini kelirunya, sehingga mereka bingung dalam akidah mereka. Mereka bingung dalam menetapkan al-asma' wa sifat bagi Allah Jalla wa'ala. Karena mereka tidak mau rendah hati. Karena mereka tidak mau tawadhu'. Karena mereka terlalu mutakabbir, terlalu sombong. Maka Al-Quranul Karim itu terdiri dari dua hal. Yang pertama makhluk. Yang kedua ghairu makhluk, bukan makhluk. Yang bukan makhluk apa maknanya? Tafsir-tafsir Al-Quran, itu bukan makhluk. Karena itu datang murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun lafad-lafadnya, lafad-lafad Al-Quranul Karim, itu makhluk. itu ucapannya Jibril hakikatnya, atau mungkin ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah minal khudlani wal hawa. Falahum saru ma'a ahli sunnah. Maka akidah mereka ini tidak sejalan dengan akidahnya ahli sunnah. Wa qalu al-Qur'anu ghairu makhluq. Dan mereka juga tidak bisa menetapkan Al-Qur'an bukan makhluk. Kalau Jahmiyah kan agak tegas. Al-Qur'an makhluk wahai kaum Jahmiyah? Bukan. Al-Qur'an bukan makhluk. Afwan, Al-Qur'an makhluk. Naam, Al-Qur'an makhluk. Berseberangan langsung dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengatakan Al-Qur'an ghair makhluk. Ahlu sunnah mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Tapi Jahmiyah dengan tegas, Al-Qur'an makhluk wahai ahlu sunnah. Nantang. Wa qalu Al-Qur'an ghairu makhluqin wa lahum saru ma'al Jahmiyah wa qalu Al-Qur'an kulluhu makhluqun kanu mudzabdzabin. Adapun Asy'ariyah tidak bisa berjalan dengan ahlu sunnah yang mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Di sisi lain mereka juga tidak bisa berjalan dengan Jahmiyah yang tegas mengatakan Al-Qur'an bukanlah makhluk. Al-Qur'an makhluk, afwan. Mereka tidak bisa tegas bersama Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Karena di sisi mereka Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Ada makhluknya dan ada tidak makhluknya. Kanu mudzabdzabin, kata beliau. Jadi mereka orang-orang yang bingung hakikatnya. Mithlu maqalatin nasara fil masih. Hakikatnya seperti ucapan orang-orang Nasrani ketika mereka ditanya tentang Al-Masih Isa bin Maryam. Annahu mukawwanun min syai'aini. Bahwasanya Al-Masih Isa bin Maryam itu dalam sosok beliau ada dua hal, terdiri dari dua perkara. Yang pertama minallahut wan nasut. Ada unsur manusianya, ada unsur ilahinya juga. Jadi dua-duanya. Jadi apa ini Al-Masih ini Isa bin Maryam, wahai kaum Nasara, Tuhan atau bukan? Kalau Tuhan ya bukan, karena ada unsur manusianya. Atau manusia biasa ya? Bukan manusia biasa juga. Bingung akhirnya, mudzabdzabin. Keluarlah sebuah kesimpulan, oh bukan Tuhan, bukan manusia biasa. Jadi apa? Anaknya Tuhan. Oh, anaknya Tuhan. La ilaha illallah. Kesimpulan batil. Begitu pula kaum Asy'ariyah. Al-Quran makhluk atau bukan? Ya makhluk. Sama kayak Jahmiyah. Tapi ada enggak makhluknya seperti Ahlus Sunnah? Loh, jadi apa? Kamu hai Asy'ariyah. Ya dua-duanya, Al-Qur'an itu ya makhluk, Al-Qur'an itu juga bukan makhluk. Min ikhwati fillah yarakumullah. Maka ditutup oleh beliau wa yaquluna atahaddallahu tabinnasut. Ittahada Allahu tabinnasut. Menjadi satu di sisi Isa bin Maryam Al-Masih unsur manusia dengan ilahinya. Maka beliau simpulkan hafizahullah wa ra'a fal hasilu anna hadhihi mas'alatun 'azimatun jiddan. Permasalahan ini, akidah ini perkara yang sangat agung, yang sangat besar. Wala yahulannakum qaulul mukhadzalina alladzina yad'una annahum min ahli sunnah. Jangan sampai kalian tertipu dengan ucapan beberapa pihak yang mereka mengaku berjalan bersama ahli sunnah, wa yaquluna ma tahtamilu hadhihi almas'alah hadzal jidal. Jangan sampai kita tertipu dengan ucapan-ucapan sebagian ahlul bid'ah wad dalal yang mengatakan bahwa kami adalah ahlu sunnah, kami pun berpendapat bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk. Tapi ternyata di sisi lain terbukti dari akidah mereka bahwa mereka mengatakan Al-Quran juga makhluk. Yang insyaallah ta'ala ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan akidah kaum Asy'ariyah ini bahas secara tuntas oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.